Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada kajian yang lalu, bahwa kita akan menyebutkan tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Kata Syekh Hafizahullah menyebutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, wa amma al-farqu bainan nabiyyi wal rasul, adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul yang tersebar, yang masyhur adalah bahwa Nabi itu seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Saya ulangi, bahwa Nabi adalah seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Tidak diperintah untuk mendakwahkannya. Sedangkan Rasul adalah seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan diperintah untuk menyampaikan syariat tersebut. Ini yang masyhur, yang terkenal di tengah-tengah kaum muslimin. Akan tetapi, pembedaan ini antara Nabi dengan Rasul telah datang dalam sebagian dalil yang menunjukkan tentang tidak benarnya dibedakan kalau Nabi tidak diperintah menyampaikan, kalau Rasul diperintahkan menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Berapa banyak kami utus dari Nabi kepada umat-umat terdahulu. Jadi Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, Allah sebutkan dengan kalimat arsalna. Kami utus mereka terhadap umat-umat terdahulu. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, satu orang Rasul pun. Dan tidak pula satu orang Nabi, kecuali apabila dia punya keinginan, maka syaitan akan memasukkan sesuatu pada keinginannya itu. Maka ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, kata Syekh, menunjukkan bahwa seorang Nabi itu mursal, diutus, ma'murun bitabligh, dan diperintah untuk menyampaikan syariat. Allah juga menyatakan, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbar bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada hidayah dan cahaya. Yang berhukum dengan Taurat itu para nabi yang mereka telah berislam terhadap orang-orang Yahudi. Dan demikian pula Ar-Rabbaniyun wal-Ahbar, orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka menjaga kitabullah dan mereka menjadi saksi atasnya. Maka ayat ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa para nabi dari kalangan Bani Israel setelah Musa, mereka berhukum dengan Taurat dan berdakwah kepadanya. Menyeru agar manusia berhukum dengan Taurat. Oleh karena itu, memungkinkan untuk kita katakan bahwa perbedaan antara Rasul dengan Nabi, bahwa Rasul itu adalah seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan diturunkan kepadanya kitab. Diberikan kepadanya kitab. Sementara seorang nabi adalah seorang yang diberi wahyu untuk menyampaikan risalah yang sebelumnya. Dia diberi beberapa wahyu, namun dia pula berhukum dengan kitab Rasul yang sebelumnya. Dan ini yang disepakati atau sesuai dengan dalil. Namun di sisi yang lain juga ada problem. Ada problem. Bahwa di antara rasul-rasul itu ada yang juga disifati dengan nabi. Dia nabi sekaligus rasul. Contohnya misalnya, Allah berfirman tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Maksudnya wahai Muhammad. Rasulullah adalah nabi. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang lebih jelas penggabungan antara Rasul dengan Nabi. Wadhkur fil kitabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiya. Dan ingatlah dalam kitabnya Musa. Sesungguhnya dia termasuk orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiya. Dan Musa adalah seorang Rasul dan seorang Nabi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ingatlah dalam kitabnya Ismail, dan tidak disebutkan apa nama kita beliau. Innahu kana sadiqal wa'di, dia seorang yang membenarkan janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau seorang rasul dan seorang nabi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ada juga sebagian ulama yang menyebutkan tentang perbedaan antara nabi dengan rasul, bahwa rasul itu adalah seorang yang diberi wahyu dengan sebuah syariat dan diutus kepada kaum yang menentang. Kepada kaum yang menentang dan mendustakan. Sementara Nabi tidak diutus kepada kaum yang menentang dan mendustakan. Mereka meneruskan risalah dari Rasul yang sebelumnya dengan merujuk kepada kitab Rasul yang sebelumnya. Nah, intinya bahwa yang dimaukan Syekh bahwa barakallahu fikum, Nabi itu juga adalah seorang yang diberi wahyu dan dia pun diperintahkan untuk menyampaikan syariat. Adapun Rasul Ulul Azmi atau dari kalangan para Rasul itu ada yang dinamakan dengan para Rasul Ulul Azmi. Jumlah mereka ada 5 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana telah bersabar ulul azmi dari kalangan para rasul. Orang-orang yang mereka mempunyai keteguhan hati dan tingkat kesabaran yang tinggi. Naam. Kalau kita dulu masih sekolah sering disingkat dengan NIMIM. Sesuai dengan urutan masanya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, salawatu rabbi wasalamuhu alaihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama mereka di dalam 2 ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya secara berurutan. Di antaranya adalah dalam surah Al-Ahzab Allah katakan, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryam." 5. Wa fi qawlihi fi surati Asy-Syura, demikian pula dalam surah Asy-Syura Allah menyatakan, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaika Muhammad وَمَا وَصَيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ." Hendaklah mereka menegakkan agama, bersatu dalam agama, dan jangan berpecah belah di dalam agama. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada jin dan manusia di akhir zaman adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunjukkan mereka kepada kebaikan dan memperingatkan mereka dari segala bentuk kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin." Dan sungguh telah kami berikan karunia besar kepada orang-orang yang beriman ketika ia mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri. Di mana rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Dan mensucikan mereka serta mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Mengajarkan hadis. Meskipun sebelum itu atau padahal sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Manusia berada dalam kesesatan yang nyata. Namun dengan karunia besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya di akhir zaman. Ia menunjuki mereka kepada jalan hidayah. Mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Menunjukkan mereka kepada segala kebaikan. Dan memperingatkan dari segala bentuk kejelekan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi peringatan atau pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Ini di antara dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kekhususan yang beliau miliki duna sairil anbiya, tanpa nabi-nabi yang lainnya, adalah beliau diutus kepada seluruh manusia. Sementara barakallahu fikum, para rasul yang lain mereka diutus khusus kepada kaumnya saja dan di masanya saja. Dan umat Nabi Muhammad ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya ummatul da'wah. Dan yang kedua ummatul ijabah. Apa yang dimaksud dengan ummatul da'wah? Ummatul da'wah adalah setiap manusia dan jin yang hidup sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Sementara ummatul ijabah adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk masuk ke dalam agama yang hanif, yang suci. Yani siapa saja yang menerima ajaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan ummatul ijabah. Umat sejak diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat yang menerima dakwah beliau dan beriman kepadanya. Sementara ummatul dakwah adalah siapapun yang tetap berlaku kepadanya dakwah dan seruan untuk memasuki agama Islam sejak diutusnya Rasulullah sampai tegaknya hari kiamat. Maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang lazim, yang harus diterima oleh jin dan manusia. Dan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam tetap diarahkan kepada mereka. Berlaku kepada semua pihak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang sering terulang, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, ummatul da'wah, yang mendengar tentang aku diutus sebagai seorang nabi, lalu dia mati dan tidak beriman dengan ajaran agama yang aku bawa, kecuali pasti dia termasuk dari penduduk neraka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kaum Yahudi dan kaum Nasrani setelah diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermanfaat klaim mereka bahwasanya mereka adalah pengikutnya Musa dan pengikutnya Isa. Saya beriman kepada Musa dan tetap mengikuti ajaran agamanya. Saya beriman kepada Isa dan tetap mengikuti ajaran agamanya. Dan tidak mau memeluk agama Islam. Tidak halal. Tidak halal bagi mereka untuk menyatakan demikian. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa syariat Nabi mereka telah terhapuskan dengan datangnya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang ada pada mereka juga telah terhapuskan dengan datangnya kitab Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sudah sering tersampaikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari beberapa kejadian yang sahabat termasuk diantaranya Umar radhiyallahu taala anhu datang membawa lembaran-lembaran Taurat kepada Rasulullah, maka Rasulullah marah besar. Merah padam wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari menyatakan, amutahawwikuna ya ibn al-Khattab. Apa kau sudah termasuk orang yang ragu, wahai ibn al-Khattab, kepada Al-Quran? Kenapa masih menoleh kepada yang lain? Kenapa masih datang membawa lembar-lembar yang lain? Yarhamukallah. Dalam kondisi Umar radhiyallahu taala anhu dengan sangkaan beliau menganggap bahwa ini adalah lembaran-lembaran Taurat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa taala, bahkan termasuk dari Rasul Ulul Azmi dan termasuk Kalimur Rahman. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam demikian besarnya kemarahan beliau dengan kejadian itu. Sampai-sampai sahabat yang menyertai Umar radhiyallahu ta'ala an menyatakan bahwa belum pernah aku melihat kemarahan Rasulullah melebihi kemarahan beliau di saat ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan kepada Umar, "Lau kana akhi Musa hayyan, alau anna akhi Musa kana hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Seandainya saudaraku Musa masih hidup di masa ini, maka tidak halal bagi dia kecuali harus mengikuti ajaran agamaku. Beliau saja seandainya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi dan rasul Allah, maka tidak halal bagi Musa alaihi salam kecuali harus beriman kepada ajaran Nabiullah Muhammad. Mengikutinya, mengimaninya, membelanya, menolongnya, menghormati dan memuliakannya. Apalagi sekedar kaumnya dan umat beliau yang mengaku sebagai pengikutnya. Belum lagi barakallahu fikum sebagaimana yang sering kita terangkan bahwasanya At-Taurat wal-Injil telah mengalami berbagai macam bentuk perubahan-perubahan. Diganti oleh mereka, disesuaikan dengan hawa nafsunya. Nah, Al-Quran tetap sesuai dengan keadaan aslinya. Tidak ada yang diistilahkan dengan perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, mengalami sekian fase bentuk-bentuk perubahan. Bahkan kita katakan seandainya pun kitab-kitab itu tidak mengalami perubahan sedikit pun, apalagi telah terjadi, pun tidak halal bagi mereka kecuali harus beriman kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah bahwa kewajiban kita untuk mengimani seluruh nabi dan rasul yang ada. Tidak boleh siapapun di antara kita yang mendustakan salah satu dari nabi dan rasul. Naam. Wajib untuk diimani seluruhnya. Namun perbedaannya adalah bahwa keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kitab yang beliau bawa adalah keimanan yang sifatnya tafsil, rinci. Dalam bentuk dilaksanakan perintahnya, ditinggalkan larangannya, dibenarkan kabar beritanya, dan tidak beriman kepada atau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran agamanya. Adapun para rasul dan nabi yang lain, kita tidak melaksanakan ajaran agama mereka kecuali yang kembali disyariatkan dalam Islam. Dan telah banyak salat pada umat terdahulu juga ada salat. Nah, puasa juga ada pada mereka. Haji disyariatkan kembali kepada umat ini. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan barang siapa yang mendustakan salah satu rasul, maka sungguh hakikatnya dia telah mendustakan seluruhnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul dalam bentuk jamak al-mursalin. Kalau kita pikir secara logika, bagaimana bisa kaum Nabi Nuh alaihi salam mendustakan para rasul? Padahal Nuh adalah rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi. Nah, namun demikianlah ketika mereka mendustakan rasulnya yaitu Nuh alaihi salam, maka hakikatnya mereka telah mendustakan seluruh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Demikian pula ayat yang semisal Allah katakan kadzabat 'adunil mursalin, kaum 'ad telah mendustakan para rasul. Kaum 'ad, nabi rasul yang diutus kepada mereka siapa? Nabi selain Saleh siapa? Naam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ila 'adin akhahum huda. Dan kepada kaum 'ad Allah mengutus saudara mereka Hud alaihi salam. Mereka mendustakan rasulnya Hud. Namun Allah menghukumi mereka telah mendustakan seluruh para rasul yang ada. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan kadzabat Tsamudul mursalin, kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Dan rasul yang diutus kepada mereka adalah Salih alaihi salam, wa ila Tsamuda akhahum Saliha. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Salih. Demikian pula Allah katakan kadzabat qaum Lutinil mursalin. Naam. Maka mereka kaum Bani Israel al-Yahud wa Nasara ketika mereka mendustakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada beliau dan percaya kepadanya, maka hakikatnya mereka pun telah mendustakan Musa dan Isa dan seluruh anbiya Bani Israel. Meskipun mereka mengaku beriman kepadanya, maka hakikatnya mereka telah mendustakan Rasul mereka sendiri. Meskipun mereka mengklaim beriman kepadanya, tatkala mereka mendustakan Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada jin dan manusia, mengajak mereka kepada agama yang lurus serta jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad seorang pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan memisahkan kalian dari jalan Allah. Demikianlah Allah berikan wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka Syekh katakan, sabilul hidayah. Jalan hidayah itu maksurun, terbatas. Alattiba'in Nabi. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Mengikuti jalannya Rasul. Yaitu siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang bukan jalan berbengkok-bengkok. Tapi lurus. Dan bukan persimpangan-persimpangan jalan. Bukan. Sebagaimana para sahabat telah menjelaskan diantaranya adalah Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa pernah Nabi menggaris di hadapan mereka garis lurus dengan tangan beliau, dengan jari beliau. Ini jalan Allah yang lurus. Dan di samping jalan lurus ini ada jalan-jalan menyimpang. Ada persimpangan-persimpangan jalan. Yang pada setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Untuk menyimpangkan mereka. Menyesatkan mereka. Agar mereka keluar dari jalan yang lurus ini tadi. Nah. Agar keluar. Sehingga menunjukkan bahwa jalan kebenaran itu hanya satu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu dan tidak ta'addud. Tidak ta'addud. Apa ta'addud? Tidak berjumlah, jumlah tidak berbilang-bilang. Hanya satu, jangan dua, tiga, empat, jangan. Satu tok. Beda dengan menikah. Boleh ta'addud. Nah, semakin banyak semakin awet muda katanya. Ini kata para ulama. Nah, jadi jalan kebenaran hanya satu, tidak ta'addud. Lah kalau seandainya manusia ingin datang mencapai dan ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menempuh semua jalan. Walau atan nasu min kulli tariqin. Kalau manusia ingin datang dari semua jalan. Fatturuku alaihim masdudah. Jalan yang mereka tempuh ini buntu. Tidak sampai. Wal abwabu alaihim mughlaqah. Dan pintu tertutup. Saya pengen lewat pintu itu. Datang lewat pintu sana. Pintunya tertutup. Illa min hadzal tariqil wahid. Kecuali dari satu jalan ini saja. Melalui jalannya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada sebagian orang di kalangan muslimin yang mereka menyatakan bahwa kami tidak butuh kepada syariat Muhammad. Yang mereka memposisikan dirinya diibaratkan seperti Khadir terhadap Musa alaihi salam. Bahwa Khadir boleh keluar dan menentang dari syariatnya Musa. Disebutkan bahwa Khadir bukan kaumnya Musa alaihissalam. Sehingga tidak berlaku kewajiban beliau mentaati Nabiullah Musa alaihissalam. Lah kalian umatnya siapa? Lantas kemudian mereka menyatakan bahwasanya kami ini memiliki ilmu laduni yang tidak butuh kepada jalur periwayatan. Terus bagaimana kalian beragama? Mereka menyatakan bahwasanya akhbarani qalbi an rabbi, telah mengabarkan hatiku dari Rabbku. Tidak butuh. Kalau kalian ya orang-orang yang syariat ya, itu masih butuh kepada periwayatan hadis. Apa mana hadisnya, dalilnya mana, sahabatnya siapa yang mengeluarkan Bukhari Muslim ini? Ah, itu masih syariat. Tapi yang sudah mencapai tingkatan ma'rifat, nah ini yang dia melalui jalur periwayatan ilmu laduni akhbarani qalbi an rabbi. Nah, kalau hadis yang kalian pegang itu jalurnya panjang, Nabi Muhammad mendapatkan dari Jibril, Jibril dari Allah. Lah kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh perantara. Ini yang dikatakan gulatus sufiyah. Naam, tokoh-tokoh ekstrim dari sufiyah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa hajatul muslim ilal hidayah. Kebutuhan seorang muslim kepada hidayah dan kepada jalan yang lurus lebih besar dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Lebih besar. Karena makan dan minum hanya sebagai bekal dalam kehidupan dunia. Tapi hidayah dan siratal mustaqim adalah bekal dunia akhirat. Bekal dunia akhirat. Bahkan sebagaimana sempat saya singgung, bahwasanya kebutuhan kita kepada Rasulullah melebihi butuhnya kita kepada makan dan minum, bahkan sinar matahari. Kalau kita tidak punya makan dan minum, mati kelaparan, dunia kita pribadi hancur. Atau binasa, kiamatnya datang. Pribadi dia, orang lain tidak. Tapi ketika barakallahu fikum asar dakwah Rasulullah sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi seorang pun di muka bumi ini yang menyebut nama Allah. Berarti tunggulah bahwa itulah masa yang Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan alam semesta ini seluruhnya. Dunia ini sudah akan kiamat. Naam. Matahari dan bulan akan dibenturkan satu dengan yang lainnya. Gunung-gunung akan terangkat dan menjadi debu berhamburan. Itu sudah masanya datang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada kondisi sejelek-jelek umat manusia di muka bumi. Dan disebutkan hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, sampai tidak disebutkan lagi nama Allah di bumi. Kalau di bumi masih ada orang yang menyebut nama Allah, belum akan tegak kiamat itu. Karena masih ada asar, pengaruh dan bekas dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika asar dari dakwah Nabi sudah hilang, dan memang Allah tabaraka wa taala akan mengirimkan angin yang sangat lembut, yang angin itu akan mendapati dan menjumpai siapapun dari seorang muslim yang dalam hatinya ada iman, maka ia akan mati. Dimanapun ia berada, di tempat terpencil, dimanapun ia tinggal, angin itu akan menjumpai dia Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sangat butuh kepada hidayah. Yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdalin. Yang selalu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat-salat kita. 17 rakaat minimalnya dalam salat wajib. Kita meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk terus memohon hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dijauhkan dari jalannya al-maghdub alaihim waladhalin. Fahami dan tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak sekedar minta untuk berjalan di atas hidayah ini, tapi juga dijauhkan dari jalannya al-maghdub alaihim waladhalin. Al-maghdub alaihim adalah kaum Yahudi. Yang mereka berilmu tapi tidak diamalkan ilmunya. Wadhalin dan orang-orang yang sesat adalah kaum Nasrani yang mereka sekedar semangat beragama namun tidak berdasarkan ilmu. Maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridai, yang berjalan di atas prinsip dan jalan yang benar, yaitu seorang yang semangat dalam menuntut ilmu dan berusaha, barakallahu fikum, mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Dan tidak ada alasan, barakallahu fikum, untuk kemudian, kalau begitu saya tidak usah belajar, biar saya tidak terkena hujjah oleh ilmu saya. Naam. Karena Rasulullah menyatakan, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. La. Naam. Seorang yang mendapatkan uzur karena kejahilannya adalah seorang yang tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada ilmu. Dia hidup di pedalaman dan tidak sampai dakwah kepadanya. Namun ketika perangkat-perangkatnya ada, kemudian kamu tidak mau datang belajar, maka tidak bermanfaat bagimu lagi kejahilanmu yang akan menjadi uzur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Aktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah besok subuh kita akan membaca kitab sirah bi'idznillah ta'ala.